Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang taqdim al-fa'il wa kadza taqdim al-maf'ul. Nah, pembahasan ini cukup panjang sehingga nanti insyaallah kita akan ringkaskan di akhir. Ya. Di akhir pembahasan sebelum masuk ke fasal yang berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke bait yang ke-240. Qala an-nazim rahimahullah, wa ma bi'illa aw bi'inna man hasar akhir wa qad yasbiqu in qasdun dhahar. Ma ismi mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Ya. Dari fi'ilnya akhir. Akhir ini fi'ilnya. Dan in hasar itu jumlah silah. Asalnya akhir ma in hasara bi illa aw bi innama. Jadi bi illa itu muta'alliqnya dengan in hasar. Terjemahnya akhir, akhirkanlah apa saja yang dihasar dengan illa atau innama. Apa saja dari fa'il atau maf'ul yang dihasar dengan illa atau innama maka wajib diakhirkan, gitu maksudnya. Diakhirkan penyebutannya. Kalau yang dihasar fa'il, ya berarti fa'ilnya harus diakhirkan dari maf'ul. Kalau ini hasar maf'ul, maka maf'ulnya harus diakhirkan dari fi'il. Wa qad yasbiqu in qasdun dhahar. Terkadang ini yasbiq fa'ilnya adalah apa? Huwa, kembali kepada ma. Terkadang apa yang dihasar dengan illa atau inna ma itu mendahului, yakni mendahului ghairu mahsur, mendahului yang tidak dihasar. Terkadang yang dihasar dengan illa atau innama mendahului yang tidak dihasar. Kapan itu? In qasdun dhahar. Ya, qasdun itu fa'il dari fi'il yang mahdhuf taqdiru in dhahara. Ya, ada pun dhahara yang disebutkan itu tafsiriyah. Jika maksud dari qasrnya jelas, jadi kalau maksud dari qasrnya jelas, maka boleh untuk isim yang dihasarnya didahulukan penyebutannya dari yang tidak dihasar. Tapi hukum masalahnya harus diakhirkan. Yaqul qala asy-syarih rahimahullah, berkata al-musannif, idzan hasara, yani fil ma'na, secara ma'na, idzan hasara al-fa'ilu aw al-maf'ulu bi illa aw bi inna ma wajaba ta'khiru. Apabila fa'il atau maf'ul dihasar dengan illa atau inna ma. Ada tu hasar, ada dua ya, illa dengan inna ma. Apabila fa'il atau maf'ul dihasar, wajaba ta'khiru, maka wajib untuk ia diakhirkan. Qad yataqaddamu al-mahsuru min al-fa'ili aw al-maf'uli ala ghairi al-mahsuri idza dhahara al-mahsuru min ghairi. Terkadang yang dihasar dari fa'il atau maf'ul mendahului yang tidak dihasar. Kadang litaqlil qadnya ya. Idza dhahara al-mahsuru min ghairi. Tapi dengan syarat, apabila yang dihasarnya terbedakan dari yang tidak dihasar. Wa dzalika kama idza kana al-hasru billah. Yang demikian yakni menjadi jelas mana ini hasar dan mana yang tidak dihasar. Ya, ketika yang dihasarnya didahulukan, ketika ada tuh hasarnya illa. Jadi kalau ada tuh hasarnya illa, maka jelas pasti mana ini hasar. Iya, pokoknya yang datang setelah illa itulah yang dihasar. Apakah ia didahulukan atau diakhirkan dari yang tidak dihasar. Fa'amma idza kana al-hasru bi-innama, adapun kalau hasarnya dengan innama, fa innahu la yajuzu taqdimul mahsur, maka tidak boleh mahsurnya isim yang dihasarnya untuk didahulukan. Jadi kalau ada tuh hasarnya innama, maka wajib yang dihasar diakhirkan. Idza yadhharu kaunuhu mahsuran illa bita'khirih, karena tidak jelas bahwasanya ia dihasar dengan innama kecuali ketika dia diakhirkan. Bikhilafil mahsuri bi illa, berbeda dengan isim yang dihasar dengan illa. Fa innahu yu'raf, maka isim tersebut diketahui bahwasanya ia dihasar bikaunihi waqi'an, ketika dia datang ba'da illa, setelah illa. Fala farqa baina an yataqaddam aw yata'akhkhar, tidak ada bedanya apakah isim yang dihasar itu mendahului yang tidak dihasar atau diakhirkan dari yang dihasar. Pokoknya kalau dia datang setelah illa, maka ialah yang dihasar, gitu. Jelas ya. Jadi kalau ada tuh hasarnya innama, maka yang dihasar harus diakhirkan. Kalau ada tuh hasarnya illa, ya boleh yang dihasarnya diakhirkan atau didahulukan. dari yang tidak dihasr. Karena prinsipnya bersama illa adalah isim yang datang langsung setelah illa, itulah ini hasr. Famithalul fa'il al-mahsuri bi innama qawluk, contoh fa'il yang dihasr dengan innama adalah ucapanmu. Innama daraba amrun zaidun. Ya, mana dihasr? Zaid. Taunya dari mana zaid dihasr? Di sini ada adatu hasr yaitu innama, dan dia diakhirkan, zaid diakhirkan, berarti dia diakhirkan, dan zaid sebagai fa'ilnya, berarti fa'il yang dihasr. Sehingga terjemahannya pun harus menyesuaikan. Innama daraba amrun zaid, yang memukul Amr hanyalah Zaid, gitu. Hanyalah yang memukul Amr Zaid, atau tidak lain yang memukul Amr adalah Zaid, gitu. Jangan terjemahannya dikatakan Zaid hanya memukul Amr, nanti yang dihasar Amr jadinya. Ya, harus diperhatikan itu terjemahannya. Karena yang dihasar di sini Zaid dan Zaid fa'il, maka terjemahannya ya harus menyesuaikan. Ya. Yaitu hanya Zaid yang memukul Amr, gitu. Hanya Zaid yang memukul Amr, atau yang memukul Amr hanyalah Zaid. Wa mithalul maf'ulil mahsuri bi innama, contoh maf'ul yang dihasar dengan innama, maf'ul sekarang yang dihasar. Innama daraba Zaidun amran. Amran maf'ul bih, dan dia diakhirkan, berarti dia yang dihasar. Zaid hanya memukul Amr, gitu. Zaid hanya memukul Amr, atau hanyalah Zaid memukul Amr, atau tidak lain Zaid memukul Amr. Jadi yang dipukul hanya Amr saja, jadi yang lain tidak. Wa mithalul fa'ilil mahsur billah, contoh fa'il yang dihasar dengan illa. Ma daraba amrun illa Zaid. Tidak ada yang mukul Amr kecuali Zaid saja. Wa mithalul maf'ulil mahsur billah, contoh maf'ul yang dihasar dengan illa. Ma daraba Zaidun illa Amr. Illa Amra. Ya, Zaid tidaklah memukul kecuali Amr. Hanyalah Amr yang dipukul. Wa mithalu taqaddumul fa'ilil mahsur billah, contoh sekarang fa'il yang dihasar dengan illa, yang didahulukan. Contoh didahulukannya fa'il yang dihasar dengan illa. Qauluk, ucapanmu, ma daraba illa amrun zaida. Di sini mana yang dihasar? Amrun, ini yang dihasar. Dari mana kita tahu yang dihasar amr? Karena amr datang setelah illa. Meskipun amr didahulukan dari yang tidak dihasar, yaitu zaid, itu yang tidak dihasar. Amr mahsurnya. Ma daraba illa amrun zaidan. Ya. Ma daraba illa amrun zaidan, terjemahannya menyesuaikan juga ya. Yang memukul Zaid hanyalah Amr, gitu. Hanyalah Amr yang memukul Zaid, yang lainnya tidak memukul Zaid, gitu. Wa minhu qawluhu, di antara contohnya adalah ucapan penyair dalam Mahal At-Tawil, falam yadri illa Allahu ma hayyajat lana ashiyata ana iddiyari wa syamuha. Ya. Di sini bisa ashiyata anai berarti mudhaf ilaih, atau ashiyatun ya dengan rafa, ashiyatu dia ya, bisa ashiyatu bisa ashiyata. Kalau ashiyatu berarti fa'il dari hayajat ya, kalau ashiyata mansub dzarf berarti. Falam yadri illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Ma hayajat lana, apa yang hayajat lana, hayajat ya atharat lana, memunculkan kerinduan dalam hati kami. Ashiyata ana idyari wa syamuha. Ya. Sore hari di parit-parit sekeliling rumah. Ya, kekasihnya penyair, wa syamuha, dan juga bekas-bekas tanda-tanda peninggalannya. Di sini penyair sedang menggambarkan apa yang dimunculkan dalam hatinya ketika dia melihat bekas-bekas rumah kekasihnya. Dari parit-parit yang dibikin di sekeliling rumah untuk menahan air agar tidak masuk rumah, dan juga yang lainnya. Ya. Di sini syahidnya illallahu fa'il. Ya, dihasar dengan illa dalam keadaan ia didahulukan dari ghairu mahsur. Ghairu mahsurnya ma. Ya. Itu maf'ul bihnya. Kemudian wa mithalu taqdimil maf'ulil mahsur bi illa qauluk, contoh mendahulukan maf'ul yang dihasar dengan illa adalah ucapanmu, ma daraba illa amrun zaidun. Ya, Zaid tidak memukul kecuali Amr saja. Ya. Hanya Amr yang dipukul Zaid, bisa juga. Ya, harus menyesuaikan ya terjemahannya, mana ini hasar. Ya. Fa'il atau maf'ulnya? terjemahnya ngikut, jangan salah terjemahannya. Dalam contoh ini madzaraba illa amran zaidun, berarti apa? Tadi yani hasar amr. Berarti terjemahannya yang memukul amr ya, ataupun hanya amr yang dipukul Zaid gitu. Atau Zaid hanya memukul amr, sama. Jangan hanya Zaid yang memukul amr, bukan. Kalau hanya Zaid berarti Zaid yang dihasar, salah. Di sini ini hasar adalah amr karena dia datang setelah illa. Contoh hasar maf'ul dalam keadaan ia didahulukan dari ghairu mahsur adalah ucapan penyair tazawwadtu min Laila bi taklimi sa'ah fama zada illa dhi'fa ma bi kalamuha. Tazawwadtu, aku berbekal min Laila, dari Laila ismu imra'ah, bi taklimi sa'ah, dengan berbicara, mengajak bicara sesaat. Yani dia mau pergi agar dia semangat dan kuat, maka dia berbicara dulu dengan Laila mahbubahnya. Famazada illa dhi'fa ma bi kalamuha, ternyata tidaklah kalamnya Laila menambah kecuali berlipat-lipat dari apa yang ada dalam dadaku, ini menambah kerinduan ya. Famazada illa dhi'fa ma bi kalamuha, di sini syahidnya adalah apa? Dhi'fa maf'ulun bih, dia didahulukan ya. Dari, dan dia dhi'fa mahsurnya dengan illa, didahulukan dari ghairu mahsur. Ghairu mahsurnya adalah kalamuha. Kalamuha ini fa'il dari zada. Dhi'fa maf'ulnya, kalamuha fa'ilnya. Kalamuha fa'ilnya, dhi'fa maf'ulnya. Yang dihasar maf'ulnya, dhi'fa. Sehingga terjemahannya ya, sehingga tidaklah kalamnya menambah kecuali gitu loh. Dhi'fa ma bi, berlipat-lipat apa yang ada pada diriku. Kemudian ma hadza ma'na kalam al-musannif, ini makna ucapan al-musannif. Wa alam anna al-mahsur bi inna ma la khilafa fi annahu la yajuzu taqdimu wa amma al-mahsur bi illa fa fi thalatha fihi thalathatu madhahib. Ini makna ucapan al-musannif rahimahullah. Wa alam, ketahuilah, anna al-mahsur bi inna ma, bahwasanya isim yang dihasar dengan inna ma, la khilafa fi annahu la yajuzu taqdimu, tidak ada khilaf di antara ahli nahwu bahwasanya isim yang dihasar dengan inna ma tidak boleh untuk didahulukan. Ya, harus diakhirkan. Ya. Wa amal mahsuru bi illa fa fi thalathatu madzahib, adapun isim yang dihasar dengan illa, maka di situ ada tiga mazhab, ada tiga pendapat. Ahaduha, yang pertama, wa huwa madzhabu aktsaril basriyyin, dan ini adalah mazhab kebanyakan orang-orang Basrah, dan juga dipilih oleh Al-Farra dan Ibnu Al-Anbari. Bagaimana pendapat yang pertama ini? Annahu la yakhlu, yaitu bahwasanya tidak lepas. Ya. Imma an yakuna al-mahsur biha fa'ila, dari dua keadaan. Yang pertama, imma yang dihasar adalah fa'il, imma yang dihasar maf'ul. Fa in kana fa'ilan, adapun kalau ini hasar dengan illa adalah fa'il, imtana'a taqdimuh, maka tidak boleh didahulukan. Jadi kalau yang dihasar fa'il, tidak boleh didahulukan dari ghairu mahsur, harus diakhirkan. Fala yajuzu ma dharaba illa Zaidun Amra, sehingga tidak boleh ma dharaba illa Zaidun Amra. Di sini kan yang dihasar apa? Zaid. Ya, harus diakhirkan. Tidak boleh dikatakan ma dharaba illa Zaidun Amra. Ya. Harus diakhirkan katanya Zaidnya. Ma dharaba Amran illa Zaidun misalkan. Ya. Fa ma qawluhu, adapun ucapan penyair dari bait yang sudah kita lewatkan yang merupakan syahid dari bolehnya didahulukan apa? Fa'il yang dihasar dengan illa. Falam yadri illallah ma hayyajat lana, ditakwil akhirnya. Untuk mempertahankan pendapatnya, maka ketika datang dari kalamul Arab yang fasih, di mana di situ apa? Fa'il dihasar dengan illa, fa'il yang dihasar dengan illa didahulukan, maka mereka menakwilnya. Falam yadri illallah ma hayyajat lana fa'uwila, maka ditakwil ucapan ini, tentunya ini takalluf ya, ala anna ma hayyajat, bahwasanya ma hayyajat itu maf'ulun bi fi'lin mahdhuf, maf'ul dari fi'il yang mahdhuf, bukan maf'ul dari yadri ya. Kenapa? Karena kalau dia ma hayyajat ma dijadikan sebagai maf'ul bi dari yadri, berarti konsekuensinya di situ fa'il, yaitu lafzul jalal Allah, didahulukan dari maf'ulnya, sehingga mereka menakwil dan menakdirkan takdiran-takdiran. Takdirnya katanya dara ma hayyajat lana, hanya Allah yang dara ma hayyajat lana. Ya, sehingga kalau dikatakan dara, ada yang tak, ada yang muqaddar dara ma hayyajat, berarti situ kan maknya, ya maknya maf'ul bih dari dara, dan fa'ilnya dara mustatir huwa, kan kembali kepada Allah. Sehingga katanya tidak ada di situ mendahulukan apa? Fa'il yang dihasr dari maf'ulnya. Falam yataqaddamu al-fa'il al-mahsur 'ala al-maf'ul, dengan penakdiran ini katanya tidak ada fa'il yang tidak ada fa'il yang dihasr yang mendahului maf'ul, tidak ada. Di situ tetap yang dihasrnya adalah Allah, cuma tidak ada maf'ul yang diakhirkan dari fa'il yang dihasr dengan illa. Ya. Karena hadza laisa maf'ula lil fi'l madzkur, karena ma di sini bukanlah maf'ul dari fi'il yang disebutkan, yadri, bukan itu. Ya. Nah, ini tentunya ada takalluf ya. Paham enggak ini? Jadi mereka menakwil contoh ini. Kalau mereka yang berpendapat akan bolehnya untuk mendahulukan fa'il yang dihasr dengan illa, tidak ada masalah. Falam yadri illallah, lafzul jalal Allah, fa'il yang dihasr dengan illa, dia didahulukan dari ghairu mahsurnya, dari maf'ul, yaitu ma. Ada pun yang tidak membolehkannya, maka menakdirkan fi'il yang lain sebelum ma, yaitu dara ma gitu. Sehingga di situ maknya bukan maf'ul dari yadri, tapi maf'ul dari dara yang muqaddar, dan fa'ilnya dara yang muqaddar huwa, kembali kepada Allah. Iya. Tapi ini tentunya ada takalluf, ya. Wa in kana al-mahsuru maf'ulan, adapun kalau yang dihasar maf'ul, jaza taqdimu, boleh didahulukan. Nahu contoh ma daraba illa amran zaidun. Ma daraba illa amran zaidun. Di sini amr. Iya. Maf'ul bihi ini hasr. Dia didahulukan. Ya, dari ghairu mahsurnya itu zaid, boleh katanya. Atsani pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang mencocoki pendapat Ibnu Malik dan insyaallah yang mudah, tidak ada takalluf. Wa huwa madzhabul Kisa'i, yaitu madzhabnya Al-Kisa'i. Annahu yajuz, itu bahwasanya boleh. Ya, annahu yajuz, bahwasanya boleh taqdimul mahsur bi illa, untuk mendahulukan isim yang dihasar dengan illa. Fa'ilan kana atau maf'ulan, apakah fa'il atau maf'ul secara mutlak. Ya, ini mutlaqan, jawazan mutlaqan. Ya, disebutkan dalam catatan kaki wa kalamun nadhim yaqtadhi muwafaqa al-Kisa'i li qawlih. Ya, dan ucapan an-nadhim konsekuensinya adalah mencocoki pendapat al-Kisa'i dengan ucapan an-nadhim. Wa qad yasbiqu in qasdun dhahar, terkadang isim yang dihasr itu mendahului yang tidak dihasr jika maksud dari hasrnya jelas. Wa ihtaraza biqauli, dan al-musannif an-nadhim berjaga-jaga dengan ucapannya in qasdun dhahar, jika ini kan syarat, jika maksud dari hasrnya jelas. Min al-mahsur bi innama, ya, berjaga-jaga dari isim yang dihasr dengan innama. Jadi ucapan beliau in qasdun dhahar ini untuk mengeluarkan isim yang dihasr dengan innama. Fa innahu la yadhhar qasdul hasr, karena tidak akan jelas maksud dari hasr bersama innama illa bi ta'khir, kecuali dengan diakhirkan. Adapun kalau dihasr dengan illa, maka maksud dari hasrnya jelas sehingga dibolehkan untuk maksudnya didahulukan ala ghairi al mahsur. Iya. Kemudian pendapat yang ke 3, wa huwa madhhabu ba'dul basriyin, yaitu madhabnya sebagian orang-orang Basrah. Waktarahu al-Juzuliyu al-Syarawbin, dan juga dipilih oleh al-Juzuli dan al-Syarawbin, annahu la yajuzu taqdimul mahsur bila fa'ilan kana wa maf'ula, itu bahwasanya tidak boleh mendahulukan isim yang dihasr dengan illa, apakah dia fa'il atau maf'ul. Berarti mereka membawa apa yang datang dari kalam, ya, darurah, ya, darurah syariah mungkin dia. Ya, insyaallah satu bait lagi kita akan baca kesempatan berikutnya, sambil nanti kita simpulkan, ya, simpulkan apa-apa yang berkait dengan takdim dan takhir, apa fa'il atau maf'ul. Ya, ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.